Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembahasan Al-Manzumatul Baikuniyah. Sudah dijelaskan tiga syarat hadis sahih yang tsubutiyah. Sekarang kita akan membahas dua syarat yang salbiyah, yaitu yang harus ditiadakan. Yang pertama, atau kalau diurut berarti yang keempat, adalah adamul syudzul. Asyudzul fil lughah yadullu ala al-infirad wal mufaraqah. وفي الاصطلاح يطلق على مخالفة من يحتج به لمن هو أولى منه. وعلى تفرد الراوي ما لا يحتمله itu namanya apa? Asyudul. Jadi kalau menurut bahasa, dia menjadikan arti menyendiri, berpisah. Nyempal, nah ini. Kalau menurut istilah ahli hadis, asyudul itu ada dua pengertian. Yang pertama, mukhalafatu man yuhtaju bihi liman huwa aula minhu. Penyelisihan orang yang dijadikan hujah, artinya orang ini bagus gitu. Kualitas riwayatnya bagus. Tapi dia menyelisih rawi yang lain yang lebih kuat daripada dia, lebih berkualitas daripada dia. Misal seperti itu, dia dianggap nyempal, syad, karena ada yang lebih berkualitas dari dia, berbeda dengan dia, entah itu satu orang atau jamaah. Pengertian yang kedua dari syudzul itu tafarruq, persendiannya itu tadi sudah tulis, bersendirinya seorang rawi pada perkara yang dia tidak mampu membawa itu. Nah, misalkan Imam Zuhri ini punya murid banyak, murid Az-Zuhri itu banyak. Ada satu murid dia membawakan riwayat yang sangat penting, Yang murid-murid yang lain enggak ada yang punya itu riwayat. Padahal murid yang lain itu dekat-dekat sama Imam Zuhri. Kok dia punya satu riwayat yang murid yang lain enggak punya? Nah, sendirinya seorang rawi dengan suatu riwayat yang dia enggak mampu membawa itu. Itu juga dikatakan apa? Syad. Nanti akan dibahas secara rinci pada babnya, ada istilah sendiri, apa pembahasan khusus nanti. Sehingga kebanyakan pensyarah tidak memperluas pembahasannya di sini. Karena sifatnya apa? Permulaan. Nulis asyadud qad yakunu fil matan aw al isnad aw kilahuma. Itu ada yang kurang itu ya. Tentang babat yang keluar dari syarat babat ini belum disebutkan ya? Kan tidak semua sampai lima tentang. Iya. Iya belum disebutkan. Tambahkan sedikit ini. Fakharaja bihi ay bin dhabat. Syadidut takhlit. Al-mughaffal. Al-da'if. صاحب الأوهام أو نحو ذلك. Ada istilah-istilah yang kembalikan daripada babit. Sangat takhlid, ini sangat apa ruwet hafalannya. Ini enggak lulus dalam periwayatan. Mughaffal, orang yang enggak teliti gitu ya. Malai dalam riwayat. Atau dhaif. Rawi dikatakan dhaif. Nanti lemah hafalannya. Atau sahibul awham, sering salah. Ini ya, awham. Bahkan riwayat ketukar-ketukar ini juga enggak lulus dalam riwayat. Nanti enggak sampai tamamun dhabt. Termasuk juga yang keluar dari tamamun dhabt itu shaduq misalnya. Shaduq berarti enggak tamam. Paham? Ya, kalau rawi shaduq, ya enggak sampai dia derajat sahih, enggak sampai. Baik. Kalau syudzud sepertinya enggak banyak. Cuma itu aja. Intinya itu saja syudzud. Rinciannya nanti ada pada bab. Nah, syarat yang sebenarnya Oh iya, nanti pembahasannya ditunda di babnya. Syarat yang berikutnya adalah adamul illah. Adamul illah. المراد بالعلة هنا العلة القادحة وهي سبب يقدح في صحة حديث ظاهره ظاهره الصحة الصحة والخلو منها ولا تظهر إلا للمتبحر في هذا العلم الشريف فخرج به علة غير قادحة فلا تقدح في الحديث كإبدال ثقة بثقة كإبدال ثقة بثقة Paham maksudnya? Ini termasuk ilat cacat. Misalkan dijumpai dalam suatu sanad. Ada sanad fulan, an fulan, an fulan. Disebutkan fulan, an fulan. Ada seorang yang mutabahil, yang sudah menyelami ilmu ini. Tahu ini salah. Ini. Bukan an fulan. Ini salah ini, kesalahan si Anu. Ya. Yang benar an-alan. Dalam keadaan, baik fulan atau alan sama-sama siqah. Jelas? Dibilang ilat, bukan. Cacat ya ini. Ya cacat. Kan salah. Ya kan? Ilat. Tapi qadihah tidak. Merusak hadisnya. Tidak, ya kan? Seandainya ditujukan, ini salah, bukan fulan. Yang benar adalah dalam keadaan baik pula ta'lan thiqah. Hadisnya berbahaya enggak? Enggak, hadisnya tetap selamat. Itu namanya ilat, tapi ilat yang ghairu khairu qadiha. Enggak merusak hadis. Sehingga enggak mengapa kalau ada ilat seperti itu. Hadis tetap sahih. Paham? Yang dimaksud dalam syarat hadis sahih itu dia terbebas dari ilat yang qadiha. Ilat yang qadiha. Misalkan fulan an fulan, padahal harusnya an alan. Yang alan ini dhaif. Ya, kalau fulan thiqah, tapi yang sahih itu bukan fulan, alan. Salah ini si fulan ini yang meriwayatkan ini. Dan sudah terbukti kesalahannya oleh orang yang menyelam ilmu ini. Tahu betul ini salah. Salahnya si an. Harusnya bukan an fulan tapi an alan. Sementara kondisinya beda. Kalau fulan ini thiqah, alan ini nah, ini namanya ilat qadiha. Dan yang tahu ini orang yang betul-betul mutabahir dalam ilmu ini. Artinya membuka menelaah buku-buku rijal itu sudah makanan dia tiap hari ini. Jika kalau ada dengar fulanan fulan itu langsung aneh orang yang mutabahir itu. Enggak ada itu fulanan fulan. Yang benar alan. Dia bisa tunjukkan sumbernya. Paham? Nah, yang ahli itu di situ dia kan tahu. Sehingga ilmu ilal hadis ini, cerita-cerita tadi ini ilmu yang sangat penting dan membutuhkan waktu panjang. Ya. Karena dia harus apa? Menelaah banyak buku-buku dia, buku-buku terjemah dan juga yang semisal itu. Nah. Rata-rata pensyarat ini tidak banyak apa, karena nanti ada pembahasannya khusus. Nulis wal ilat qadiha tu'rafu bi jam'i turuqil hadis. Kalau ada hadis, yang paling utama dilakukan adalah jam'u turuq. Kumpulkan jalan-jalannya sebisa mungkin sebelum diteliti, dibahas ini. Kumpulkan dulu jalan riwayat hadis ini. Ini harus merujuk ke kutubul hadis ini. Cara yang paling gampang itu nanti buku Fihris. Ada namanya kitab khusus kayak Fihris, kayak Al-Jami' Shaghir Al-Suyuti itu yang sudah ditahkik syabalnya ada Shahih Al-Jami' Dhaif Al-Jami', itu kayak Fihris, disusun dengan urutan hijaiyah dari Hamzah, Ba, Ta. Semua hadis yang awalnya Hamzah dibahas itu. Jika ketemu hadis lihat huruf awalnya apa, cari di buku seperti itu. Nanti ketemu, nanti sama penulisnya diterangkan hadis ini ada di kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Ambil kitabnya, buka, lihat jalan-jalannya. Kumpulkan dulu itu, pakai buku tulis tadi. Atau ada lagi namanya atraf, atraf hadis. Itu juga mirip kayak jenis hadis. Cari. Kalau dia sebutkan ada di lembut ini. Kalau sudah mengumpulkan semua jalan-jalannya, baru dibahas. Disaring gitu. Sahabatnya sama enggak? Mau beda. Ada berapa sahabat? Nanti yang dari Abu Hurairah siapa saja? Oh, ada dua. Yang dari Abu Hurairah ini sama ini. Yang dari Umar misalkan, siapa saja? Terus setelahnya yang ini ya, dari dia siapa, terus bercabang sampai pemilik kitab, entah itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, paham? Jadi sudah tahu jalan-jalannya. Nah, ini hadis, ini sahabat-sahabatnya, ini murid-muridnya, sampai pemilik kitabnya. Baru nanti dibahas. Ada masalah enggak di sini? Begitu jalan. Insya Allah nanti kalau ada masalah pembahasannya. Sekarang kenal istilah itu. Selesai pembahasan tentang syarat-syarat hadis sahih. Di bawah ini tulis tanbihat, hal-hal yang harus diperhatikan. Di dalam mengenal hadis sahih ini, yang pertama, ما الفرق بين الثقة والعدل الضابط؟ الجواب الثقة عند العلماء مختلف في تعريفه قيل أنه الذي لم يجرح وقيل أنه الذي صح سماعه من شيخه sudah itu ya. Sehingga kalau ada yang mau menyingkat gitu, hadis sahih adalah matasala isnaduhu binakli thiqah. Silakan ganti dari apa, adlin tamin dhabt, dia ganti thiqah, cukup enggak atau bisa enggak mewakili kalimat thiqah untuk kalimat al-adl al-dhabt? Simpulannya apa? Tidak bisa mewakili. Jelas? Kenapa? Ulama beda pendapat dalam mendefinisikan thiqah. Jadi jangan heran kalau nanti ada ulama mengatakan fulan thiqah, padahal dia itu sayyul hifdz, buruk hafalannya. Kok ini bilang thiqah? Karena istilahnya dia, thiqah itu adalah man sahha sama'uhu min syekh. Siapa saja yang sah mendengarnya dia dari gurunya, dibilang thiqah. Kalaupun dia itu orang yang buruk hafalannya, tapi betul dia dengar gitu, ya, dibilang thiqah. Nah, jadi jangan bingung nanti kalau udah belajar ilmu jarh wa ta'dil, ada rawi dikatakan oleh seorang ahli dia sih kafatan dia itu sa'il hifdz. Bisa yang ini. Nah, masing-masing ulama punya standar sendiri. Istilahnya kamus sendiri. Dalam kamusnya dia fiqh itu begini, dalam kamusnya yang lain fiqh lain lagi. Sehingga tergantung siapa yang mengatakannya. Paham? Nah, ini butuh pengalaman. Terus dan lihat yang berikutnya. Infirad asy-syuzuz min al-illah bita'rif ما أن الشذوذ من العلة لمخالفة الفقهاء والأصوليين الذين لا يعدون الشذوذ علة قادحة. خلافا للمحدثين jadi disendirikannya syudzur dari illah dalam ta'rif itu padahal syudzur masuk dari illah ketika didapati si fulan syad ini kan namanya illah tapi kenapa di definisinya itu wala yakunu syadzan wala mu'allalan padahal syad itu ya mu'allal istilahnya diatof padahal dia itu masuk dalam apa? Mu'al kenapa disendirikan? Padahal ilat itu kan banyak tidak cuma syad ya kan? Disendirikannya syad ini padahal dia masuk dalam ilat itu untuk menyelisih siapa? Ahli fikih dan ahli usul ini orang ahli usul. Kenapa? Karena mereka al-fiqih dan ahli usul itu enggak menganggap syudud itu sebagai ilah qadihah dalam istilahnya mereka. Jadi kalau ada hadis dijumpai oleh ahli hadis si fulan ini syad dalam penilaian ahli fiqih dan ahli usul itu ilah tapi enggak qadihah. Sementara ahli hadis menganggap itu qadihah. Sehingga karena ini bidangnya ahli hadis yang lebih berwenang untuk membuat definisi ahli hadis. Nah, makanya ditetapkanlah definisi tadi. Wala yakunu syadzan sebagai rad kepada apa? Fuqaha dan usuliyyin. Wa illa syad masuk dalam kelompok apa? Illat. Illat itu banyak. Tandih yang berikutnya. hadhihi syurut lil hadis sahih huwa mahallu ittifaqi mahallu ittifaqin bain ahli al-ilm lakin qad yakhtalifun fi ba'd al-ahadith والسبب في تحقق هذه الشروط لا في توفرها Jadi lima syarat hadis sahih ini sepakat semua ini untuk dikatakan hadis itu sahih ini sahih lidah ya, harus terpenuhi lima ini, nggak ada yang berbeda pendapat, harus bersambung sanadnya, harus yaitu adanya adalah ruwah, harus adanya tamam babat, tidak boleh ada illat, tidak boleh ada syudud, paham? Semua sepakat harus begitu untuk dikatakan hadis ini sahih. Tapi kalau kita lihat praktik mereka, dalam satu hadis mereka berbeda pendapat. Ada yang bilang sahih, ada yang bilang hasan, ada yang bilang dhaif. Kan? Di mana ini? Padahal mereka sepakat hadis sahih itu harus lima ini. Ya. Kenapa mereka berselisih? Sebabnya adalah fi tahakkuk dalam yaitu terwujudnya terpenuhinya pemastian gitu, pemastian terpenuhinya syarat ini, bukan dalam tawafur. Kalau tawafur harus memenuhi ini ya, ya harus, cuma ada yang menganggap ini lulus, ada yang menganggap tidak lulus. Nah, itu bedanya di situ. Tapi kriteria lima ini sepakat, baik Imam A sampai Imam Z sepakat cara berpikir dalam melihat hadis itu dilihat dulu itu soal sana, dilihat lagi adalah tuluhannya, dilihat lagi tamam mudhabatnya, dilihat lagi ada musyudnya, dilihat lagi ada mu'illah. Paham? Semua caranya sama lima ini. Cuma ada yang meluluskan syarat yang pertama, ada yang enggak meluluskan. Paham? Atau syarat yang ketiga ini enggak lulus bagi ulama yang A, bagi yang ulama yang B lulus gitu. Di sinilah terjadi perbedaan dalam menghukumi hadis tadi. Itu tergantung apa? Seberapa kejelian dan ketajaman masing-masing mereka dalam meneliti. Paham? Ya jangan bingung, karena kan orang bingung. Kalau sudah begini, tapi kenapa kok masih berbeda pendapat? Perbedaan itu tidak dalam bab tawafurnya. Kalau tawafur semua sepakat, harus begitu. Yang berbeda itu dalam tahakkuk. Apakah betul-betul sudah lulus ini syarat-syarat ini atau belum? Itu yang terjadi perbedaan. Dan dia yang berikutnya al-hadithu sahih darajatun warutabun litafawuti tahaqquqi hadhil awsaf. Fi darajatiha. Titik. Jadi hadis sahih itu enggak satu derajat. Misalkan ada hadis ini ya. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih, hadis ini sahih, hadis ini sahih. Sahihnya hadis ini dengan hadis ini, dengan yang ini dengan ini belum tentu sama. Karena hadis sahih itu darajat wa rutab. Bertingkat-tingkat. Ada hadis yang sahih menempati martabat yang a'la, paling tinggi. Ada yang di bawahnya sahih tapi di bawah yang a'la. Ada yang di bawahnya lagi terus. Tergantung dari apa? Dari tahakkuk hadhil awsaf. Seperti khususnya yang paling sering itu dalam kedobitan. Beda ini. Dobitnya Al-Bukhari dengan dobitnya selain dia, beda. Walaupun selain dia, ya tamam, gitu ya. Sahih, tamam. Tapi dibanding dengan Al-Bukhari, ya masih lebih Al-Bukhari. Ya. Sehingga itu yang menyebabkan apa, hadis sahih itu bertingkat-tingkat. Al-Bris wajama'a maratibas sahih as-Suyuti fi alfiyatih. Diqaulihi di dua marwiyu zaini fal bukhari fama terus penggalan yang berikutnya li muslimin fama hawa syartahuma. Satu bait. Bait yang berikutnya. Fasyartu awwalin fathanin summa ma penggalannya kana ala syarti fata ghairihima. Itu maratib as-sahih. Marwiyu dzaini yang diriwayatkan oleh keduanya, maksudnya Al-Bukhari dan Muslim. Dia ada hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Ini a'la. Muttafaqun alaih, ini a'la. Fal Bukhari ini yang di bawahnya. Kalau hadis cuma rawahul Bukhari saja, enggak ada Muslim. Ini di bawah rawahul Bukhari wa Muslim. Di bawahnya lagi rawahul Bukhari. Fama li muslim. Bawahnya lagi rawahu muslim. Tanpa Bukhari. Fama hawa syartahuma. Fasyartu awalin fathanin. Yang di bawahnya lagi. Ala syarti syaykhain. Ala syarti al-Bukhari wa muslim. Di bawahnya lagi. Ala syarti al-Bukhari. Di bawahnya lagi. Ala syarti muslim. Das. Yang paling bawah kana ala syarti fata ghairihima. Ala syarti ghairi al-Bukhari. Itu urutannya, martibnya. Walaupun hadis itu tetap statusnya apa? Sahih. Tapi sahih itu darajat wa rutab. Penting mengenal ini untuk apa? ketika berhadapan dengan kasus yaitu ikhtilaf riwayat. Ini hadis sahih, ini hadis sahih. Kalau kita amalkan hadis ini, konsekuensinya kita tinggalkan hadis ini, padahal sama-sama sahih. Kalau kita amalkan yang ini, konsekuensinya meninggal yang itu, padahal yang itu juga sahih. Nah, gimana nih? Gak mungkin dijamak. Sehingga sudah ada apa? Tarjih. Nah, dalam kasus seperti ini dibutuhkan pengetahuan itu. Dilihat ketika tidak mungkin ditarjih, apa tidak dijamak, harus adanya tarjih. Di antara murajihat adalah melihat martabat hadis. Kalau yang ini muttafaqun alaih, yang ini cuma rawahu Muslim saja, maka ambil yang ini. Ketika enggak mungkin dijamak. Itu manfaatnya di situ nanti. Begitu nanti ada nama istilah silsilah dahabiyah. Itu penting di apa untuk mengetahui derajat hadis. Artinya ada misalkan rawahu Bukhari Muslim. Yang ini rawahu Bukhari Muslim juga. Gimana? Beda, enggak bisa dijamak. Nanti ada lagi namanya apa? Silsilah dahabiyah. Atau istilah lagi ashah wal asanid, sanad yang paling sahih. Itu beda-beda ulama dalam menyebutkannya. Sepertinya itu saja. Kalau contoh enggak usah ya. Kan agak panjang. Udah. Ada pertanyaan? Sama kan? Awaluhas sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw ya'al yalwihi adlun dhabidun an mithlihi mu'tamadun fi dhabdihi wa naqlihi. Ada yang sulit gak disini? Sahih yang dimaksud sahih lidatih. Kalau tidak yang sulit, ya mungkin ini dulu pembahasannya, insyaallah yang lainnya kita sambung di pertemuan yang datang tentang hasan. Lanan ya. Yang penting yang sudah disampaikan itu di mukhajar. Jangan merasa cukup kalau belum betul-betul diamal. Rasanya beda. Ya kan? Enggak. Kalau cuma nulis dengan hafal. Ya berusaha untuk ya. Nawawinya hafal terus menerangkan maksud makna nawawan ini bisa, baru penjelasan ada masalah selesai. Bisa? Bisa Pak. Hadis sahih. Lulus berarti masuk yang hasan. Enggak lulus enggak nambah. Raja ya. Subhanallah. Hamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka.